Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah guys, dulur nyong ana cerita siji maning gorika iki ya. Tesi nangaring acara Curanmor, curahan perasaan dan humor. Nah, iki ceritane tentang pegawai perpustakaan. Nah, kayak gini kang ceritane. Bengi-bengi gitu ya, bengi-bengi gitu jam 12 waktu Indonesia Barat. Arep turu, kalingane HP-ne mondi, telepone mondi. Kang sapa, arep ngapa nu kepriwe, langsung beti lagi kayak ngapa yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kisah apa kisah? Telepon apa lo kue? Telepon lo diangkat nyanyi-nyanyi berani kue. Tekankan dia teleponnya kue gajian kecepetan. Ngomong halo-halo sama kuribe. Ngomong nyanyi-nyanyi kayak kue. Aku tapi kora suara nek. Tak patennya kue teleponnya kue du. Cici. Koro. Telu. Wah patennya gue nanyong lah. Ngapain ganggu. Oh, ngejari wong truk kue ya. Oh, dasar wong gemblong. Orang tinggi pajak. Jamrolas mengingi kayak telepon barang diangkat malah tunggu nyanyi truk aku sih masih dia apa? Tunggu kenal lah, benar-benar menceng sama suara kue. malah mau maning teleponnya kayak kang siapa maning gitu cal. Tak angkatin nanyong janji bocah si Miki nyanyi maning. Tak tol ngasih telepon nanyong. Assalamualaikum. Wajah kuping orang jalan weh ya. Wajah kuping apa orang jalan weh ya. Ngerti telepon mau ke tesuk orang jangan angkat. Gek mas, ini saya mas. Ada harap perlu telepon ke orang gue. Jangan ngorong-ngorong aja ya jalan. Sing salah siapa yang salah. Rika gue ini teleponnya harus tekangkat. Tekangkat malah nyanyi-nyanyi dok. Maksudnya apa gitu? Gue itu udah nyanyi-nyanyi pak. Gue itu nada deringnya nyong kayak gue. Wah, nada dering ini ya. Nada dering kayak gue. Bege-begean gue. Anu apa gue ngene-ngene orang tiba aja gue ya. Jam kira gue. Ke jam rolas wengi ke, jam rolas wengi, jam bira, jam rolas wengi malah telepon, maksudnya apa kowe ko? Sama kowe? Alah soal udah ngerti nyong lah, sing jelas ke nyong pengen takon ke. Rika ke sebagai pegawai perpustakaan nyong harap takon ke. Ke perpustakaan buka ke jam bira ke. Jam bira ke perpustakaan udah harap dibuka ke. Dikil muruhat, ke jam bira ke mas, ke jam rolas wengi. Perpustakaan gue buka ke jam sanga ngesuk. Perpustakaan gue buka ke jam sanga ngesuk. Sisi gue, ada apa gue nyelang buku? Orang bisa turun jam jaman apa? Terus dari kita pengen nyelangi buku kemarin perpustakaan. Nah kira-kira orang bisa turun ya gagian mereka. Masa tanggalan apa masa apa? Diwacani. Ke Januari gue turun Desember. Wah kayak gini mulai diwacani ke masa orang tengah. Ini kesusut turun, gagian anak gagian. Apa nih balik na buku? Nah balik na buku ya kalau gue jelang 2 meteran baik. Itu gampang mas, kalau jemputan nyong. Nyong kata kon bener-bener pak. Ini perpustakaan buahnya jam berapa ini? Jam sanga. Lu mantan dikasih gimana nih, jajal aja jam sanga lah. Jam-jam 5 apa jam-jam 6. Tadi mantan kasih kayak gitu. Perpustakaan udah buka kan dikasih ini. Jam 5 atau jam 6. Oh, udah kira-kira aku harus nyelam bukunya anak ya. Mana yang bakul serabe jam 5 buka ke. Nah bilang-bilang koran tuh deh. Dibaksa nih anak-anak denger. Untuk doer lah bener yang kena. Gue jangan sekarang padahal kayak gue udah ngomong jajal. Lo dikasih masukan, dikasih saran, kritik ke malah. Bentak kayak gue masih dapet kok. Pakai perpustakaan orang malas gue ya. Oke mas, yang sewu ya spesial maning ya. Ke perpustakaan buka ke jam sanga. Orang bisa maju, orang bisa mundur. Nek maju nyong sing ora gelem. Nek mundur kepala sekolah sing ora gelem. Dari kudu jam sanga persis. Apa? Jam sanga persis. Tapi bisa dikasih ke apa orang jam buka ke? Orang bisa. Jam setengah bodoh lah. Orang bisa. Ya pak masalahnya udah lagi butuh banget. Yakin temenan yakin. Karena kira-kira udah bisa buka jam sanga ya. Di kamar ini lah jam-jam 5 apa jam-jam papa. Jujurnya kunci. Ngomongnya tak balik kuncinya kena lah. Kok malah jadi ngatur kayak gue karpet privet kok sih? Jangan-jangan perpustakaannya nirimu mbak. Ya pak tapi jangan lagi butuh banget ke temenan yakin lah. Butuh banget yakin lah kunci perpustakaannya lah. Kepala nyong harap orang nyerang buku, nyong harap orang balik nyerang buku orang, nyong harap metu kang perpustakaan, nyong ketinggi, manca orang kelingan jam, orang kelingan metu, Rika pegang perpustakaan, nyong ngomong, jam emis pol, malah ditinggal beti kunci kan, nyong kepribe, nyong kepak, kayaknya nanjero orang perpustakaan, nyong. Hah? Oh, sih kayaknya nanjero perpustakaan, lupa deh ketinggi. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. curahan perasaan dan humor.